Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad yang berkaitan dengan adab-adab seorang muslim. Demikian pula penjelasan atau syarah yang kita ambil dari keterangan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mankhali rahimahullahu taala di dalam Aunul Hadis Shamat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita baru saja mengambil hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab yang berkaitan dengan contoh-contoh doa dari salafun shalih di dalam mereka memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, padanya di situ tidak ada bentuk doa, akan tapi yang ada apa? Adalah lafaz zikir, yang mana zikir yang disebutkan di dalam hadis tersebut merupakan kalam ahabbul kalami illallah, perkataan yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan zikir tersebut? Yaitu karena beliau ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kebaikan naam permohonan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu bisa didapatkan dengan berdoa naam kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa didapatkan dengan berzikir ay mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lafaz-lafaz zikir yang itu datang atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah lafaz zikir yang kemarin. Subhanallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdih. Lafaz zikir yang agung yang hendaknya dibaca oleh setiap muslim dalam setiap waktunya. Karena ini termasuk lafaz zikir yang apa? Yang mutlak, yang tidak terkait dengan waktu tertentu. Kapan dia ingin membaca, maka diperbolehkan, disunnahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah la syarikalah. Naam, lafaz ini tentunya mengandung bentuk pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha suci. Tidak ada aib atau kecacatan di dalam pada diri Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. La syarikalah, dan bentuk ini termasuk dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah atau di dalam asma wa sifat, dan tentunya juga di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bentuk naam sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji. Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian Nabi AS menambahkan la haula wa la quwata illa billah. Dan ini merupakan kalimat apa? Kalimat isti'anah. Bukan kalimat istirja'. Karena bentuknya adalah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui seorang hamba itu meyakini dan meyakini bahwasannya tidak ada di sana pertolongan, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan melainkan semua itu datangnya adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat ini adalah sebagai bentuk isti'anah seorang hamba kepada Rabb-nya, bukan diucapkan ketika istirja atau terjadi musibah. Adapun kalimat istirja adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun la haula wa la quwwata illa billah, ini adalah kalimat isti'anah. Subhanallahi wa bihamdih. Dan ditutup pula kalimat zikir ini dengan bentuk pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala fi hadzal hadits bayanu anwa'in min adz-dzikri laha fadlun kabir wa fiha ajrun katsir. Di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala, terdapat penjelasan tentang macam-macam zikir yang dia memiliki keutamaan yang besar dan di dalamnya ada pahala yang banyak, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang selalu membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka rabban min zikrillahi azza wa jal. Terus menerus lidahmu, lisanmu itu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, demikian pula ganjaran yang besar, demikian pula dia akan tentunya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan memberikan permintaan atau permohonannya. Haqqan innama jaa lafdhuhu minal azkari fi hadzal hadis yanbaghi an yahrisu 'alaiha fi kulli waqtin wa hin wa laysat muqayyadatan bi waqtin muayyan. Haqqan adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Sungguhnya apa-apa yang datang lafadznya dari zikir-zikir yang ada di dalam hadis ini, seyogianya untuk bersemangat membacanya, fi kulli waqtin wa hin, pada setiap waktu dan keadaan, dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun kondisinya, boleh untuk mengucapkan kalimat zikir yang mulia ini. Dan ini tidak muqayyadah, tidak terikat terkait dengan waktu tertentu. Boleh di pagi hari, siang hari, naam, atau di malam hari. Wa qad warada fi fadli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ma sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan sungguh telah terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan lafaz zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah. Yang mana disebutkan di dalam hadis ini waktu yang muqayyad, waktu yang terikat dengan waktu tertentu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan diucapkannya. Sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya dari hadis Ammarah ibn Syabib As-Subai. Dan ini ada hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Qala man qala ala isri salatil maghrib asyra marrat. Barang siapa yang dia mengucapkan lafaz zikir ini setiap setelah selesai salat maghrib asyra marrat, sebanyak 10 kali, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lafaz zikirnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mengucapkan kalimat zikir tersebut sebanyak 10 kali setiap sehabis sholat maghrib. Qayyadallahu lahu maslahatan yahfadunahu hatta yusbih. Wa kataballahu lahu asyrah hasanatin mujibat. Wa maha anhu asyrah sayyiatin mubiqat. Wa katabalahu ajra itki isyri riqabin mu'minat. Balasan atau pahalanya kata Nabi alaihi salatu wasalam, qayyadallahu lahu maslahah. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan untuknya maslahah. Maslahah hai maknanya adalah sebuah pasukan. Naam, yaitu pasukan yang mana pasukan tersebut yahfazunahu hatta yusbih, akan menjaganya, menjaga orang yang mengucapkan kalimat-kalimat zikir tersebut. Sampai kapan? Sampai waktu pagi hari. Dia mengucapkannya di waktu maghrib. Allah utus untuknya pasukan. Yang dimaksudkan adalah dari kalangan malaikat yang akan menjaganya dari berbagai macam bentuk kejelekan tentunya. Sampai dia memasuki waktu pagi hari. Waktu subuh. Wa kataballahu lahu asyra hasanatin mujibat. Dan juga kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah akan menuliskan untuknya 10 kebaikan yang membuatnya mendapatkan keberuntungan. Wa maha anhu asyra sayyi'atin mubiqat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darinya 10 kesalahan yang membinasakan, 10 dosa yang menghancurkan. Wa katabalahu ajra itki isyri riqabin mu'minat. Dan terakhir, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan dituliskan untuknya pahala seperti orang yang memerdekakan 10 budak wanita yang mukminat. Masya Allah, memerdekakan seorang budak itu memiliki pahala yang besar. Akan dijauhkan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan ke dalam al-jannah. Apalagi ini adalah pahalanya sama seperti membebaskan sebanyak asyri riqabin, 10 orang budak. Qala wa hadzal haditsu tsabitun anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min ajma'il azkar wa min afdaliha ba'dal maghribi ala isril maghrib. Kata Syekh Zaid rahimahullahu taala, dan hadis ini, yaitu hadisnya Ammarah ibn Syabib, dan dia punya syahid dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang mengandung menjelaskan tentang keutamaan lafaz zikir ini diucapkan 10 kali setelah salat maghrib itu sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini adalah termasuk dari ajma'ul azkar, zikir yang mencakup lafadznya. Nah, mencakup berbagai macam bentuk kemuliaan dan keutamaan, terlebih yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk sekutu, tandingan dan syarik. Demikian pula pengakuan seorang hamba bahwasanya kekuasaan, pengaturan, kepemilikan, ujian dan sanjungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Biadihil khair, di tangan Allah lah Subhanahu wa taala berbagai macam bentuk kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah taala itu adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Naam, ajma'ul azkar, bahkan min afdaliha, zikir yang paling afdal diucapkan setelah salat maghrib, yakni yuqayyidullahu maslahatan ay malaikatan yahfazunahu minasyurur wa min syayatinil insi wal jin hatta yusbih. Adapun keutamanya tadi ada 4 keutamaan. Yang pertama adalah yuqayyidullahu maslahah, Allah taala akan mendatangkan untuknya maslahah, ay malaikatan, malaikat-malaikat yang akan menjaganya dari apa? Dari kejelekan-kejelekan. Nah, karena tentunya kita semua hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Adanya berbagai macam bentuk kejelekan. Baik kejelekan yang datang dari diri sendiri, datang dari hawa nafsunya, atau kejelekan yang datang dari orang lain. Min syayatinil insi wal jin. Baik dari syaitan, kalangan manusia dan jin. Maka tentu kita butuh kepada benteng, butuh kepada perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mendapatkan perlindungan? Tentunya adalah diantaranya dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan tersebut, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Dan demikian pula diantaranya adalah dengan banyak-banyak berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala akan menjagamu. Bahkan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kapan? Hatta yusbih. Wa kataballahu lahu asyra hasanatin mujibat, wa maha anhu asyra sayiatin mubiqat, wa katabalahu ajra itki isyri riqabin mu'minat. Dan ditambah pula dengan 3 keutamaan yang lainnya, ditulis untuknya 10 kebaikan yang membuatnya mendapatkan kemenangan, keuntungan, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan, 10 dosa yang menghancurkan, dan ditambah pula ditulis lagi untuknya 10 pahala orang yang memerdekakan 10 orang budak mukminat. Wahwa fadlun azimun yang bagi an yahrisu alaihi fi waktihi alladhi warada fih. Waqad ja'a muqayyadan bi'isril maghrib, yakni ba'dal maghribi mubasyarah. Dan tentunya ini adalah keutamaan yang agung, keutamaan yang besar, yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang seyakianya selayaknya bagi kita semua untuk semangat untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir tersebut di waktunya yang telah terdapat penjelasannya, yaitu datang waktunya muqayyad, terikat dengan waktu setelah maghrib, ay ba'dal maghribi mubasyarah, setelah sholat maghrib secara langsung, tidak terputus dengan kegiatan atau naam perbuatan yang lainnya. Nah, ini yang berkaitan dengan penjelasan keutamaan lafaz zikir yang dibawakan oleh Nabi Allah Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Al Adabul Mufrad. Nah, adapun hadis yang terakhir dari bab yang berkaitan dengan doa, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.